بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi al-firqati najiyati al-mansurah karya Al-Syeikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Kita telah sampai pada soal jawab yang ke-63. Masih terkait dengan pertanyaan dan jawaban seputar memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan asmaullah, nama-nama Allah. Terkait dengan kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pertanyaan yang ke-63, soal hal yushtaqqu min kulli sifatil af'al isman atau asma'a. Hal yushtaqqu min kulli sifatillahi asma'u am asma'ullah kulluha tauqifiyyatun. Apakah yushtaqqu diambil dari tiap sifat-sifat fi'il dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, am asma'ullah kulluha tauqifiyah, atau nama-nama Allah itu semuanya tauqifiyah, artinya harus berdasarkan nas Al-Quran, ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pertanyaannya. Kita sedikit jelaskan maksud daripada pertanyaan ini. Sebagaimana telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa di sana ada sifatu al-af'al, artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian dan demikian. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yakhluqu, menciptakan, ya kan? Ini fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah dari sifat itu diambil suatu kesimpulan bahwa kalau begitu di antara nama Allah Al-Khaliq, dari kata ini saja, ya. Begitu juga misalnya contoh yang lain bahwa Allah Azza wa Jal berfirman inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami membalas mereka orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Muntakimun, kata Allah Azza wa Jalla. Ini sifat fi'il, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Apakah diambil darinya suatu kesimpulan? Kalau begitu, salah satu nama Allah adalah Al-Muntaqim, zat yang memberi balasan kepada mereka. Ya, ini pertanyaannya. Atau Asma'ullah kulluha tauqifiyah. Nama Allah Subhanahu wa taala semuanya tauqifiyah. Dalam arti tidak boleh kita menetapkan nama dari nama-nama Allah dengan suatu kesimpulan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga semua nama Allah seperti yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Khaliq, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta, Al-Khaliq. Oh, berarti nama Allah di antaranya adalah Al-Khaliq. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan misalnya wa huwal azizul hakim, dan dialah Al-Azizul Hakim. Kalau begitu di antara asma Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim. Ya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Berarti itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disebutkan, ya tidak. Misalnya tadi Al-Muntaqim. Tidak ada dalam ayat Al-Quran Allah menamai dirinya dengan nama Al-Muntaqim. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi menamai Allah atau menyebut nama Allah dengan nama Al-Muntaqim. Tidak pernah ada. Sekalipun di antara perbuatan Allah Azza wa Jal, Allah yantaqim, Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat itu. Ya. Jadi di sini dibedakan antara menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jal, mengimani bahwa itu sebagai asma'ul husna, dengan hanya suatu sifat atau perbuatan Allah Azza wa Jal. Ya, tidak setiap perbuatan Allah Azza wa Jal lalu disimpulkan Allah punya nama dari perbuatan tersebut. Nah, ini pertanyaannya, ya. Apa jawabannya? Al-jawab la, bal asma'ullah ta'ala kulluha tauqifiyah. Tidak demikian, artinya tidaklah nama Allah itu diambil, disimpulkan dari kata kerja, ya, perbuatan Allah berbuat demikian-demikian, maka nama Allah demikian. Tidak seperti itu. Bal, bahkan asma'ullah, nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tauqifi. Kita akan menyebut asma Allah, asmaul husna, sesuai yang Allah sebutkan. Bukan hasil kesimpulan kita dari suatu fi'il perbuatan Allah Azza wa Jal. Tidak. Tapi murni apa yang Allah sebut sebagai nama Allah, yaitu yang kita sebutkan. Apa yang disebut Nabi sebagai nama Allah, sebagai asmaul husna, yaitu yang kita sebutkan. Ya, tidak dari kesimpulan kita yang kita simpulkan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jawaban singkatnya. Kemudian beliau jelaskan lebih lanjut, La yusamma illa bima samma bihi nafsahu fi kitabih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diberi nama, dinamai, illa kecuali dengan apa yang Allah namai dirinya dengan nama itu dalam kitabnya. Seperti yang tadi kita contohkan. Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Hakim. Hanya sebatas yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Au atlaqahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith-hadithnya. Ya. Lebih dari itu tidak bisa. Kita enggak boleh membuat nama bagi Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri. Nama Allah sudah terbatas yang artinya dalam kita mengambil dan menetapkan sebatas yang dalam Al-Qur'an was Sunnah. Itu yang kita ketahui. Selebihnya ya hanya Allah yang tahu. Naam. Dan tadi maksudnya bahwa kita tidak boleh ya menetapkan nama dari nama-nama Allah kecuali berdasarkan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak boleh menyimpulkan sendiri. Ya. Naam. Dan ini tentunya bagi kita ya, muslimin. Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mengetahui nama-nama Allah yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, yang mungkin tidak disebut di Quran, ya mungkin saja. Ya, tapi kita sebagai muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kitab Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang menjadi landasan kita. Termasuk dalam hal ini, menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah dengan dasar ini menilai sebagai sesuatu yang salah apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Ada yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan illatun fa'ilah. Dari mana sebutan itu? Nama ini diperoleh dari mana? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka jelas salah penamaan Allah dengan nama itu, bukan termasuk dari asma Allah al-husna. Ada yang menamai Allah dengan baba. Ya. Dari mana penamaan itu? Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Allah Azza wa Jal disebut dengan baba. Tidak ada. Sehingga apa yang dikatakan oleh ulama kita itu penamaan yang salah. Ya. Kemudian kata beliau, wa kullu fi'lin atlaqahu Allah Ta'ala 'ala nafsihi fa huwa fi ma atlaqa fihi madhun wa kamalun. Kemudian ini merupakan satu kaidah juga, kullu fi'lin, tiap perbuatan, atlaqahu Allah Ta'ala 'ala nafsihi, yang Allah telah berikan terhadap dirinya, fa huwa fi ma atlaqa fihi, maka perbuatan itu sesuai dengan yang Allah sebutkan fihi madhun fi ma atlaqa fihi madhun wa kamal, merupakan madhun wa kamal, sifat pujian dan kesempurnaan. Ya, ini kaidah juga. Jadi tiap fi'il, ya, suatu perbuatan yang Allah sebutkan. Seperti yang tadi kita contohkan, ya kan, Allah Azza wa Jal yakhluqu, menciptakan, yuhyi, menghidupkan, yumit, mematikan. Ya. Semua yang Allah sebutkan dari sifat-sifat tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, maka itu suatu sifat kesempurnaan dan sifat terpuji. Kemudian ada sifat-sifat yang disebutkan dan harus kita sebutkan secara lengkap, nggak boleh sepotong, ya. Misalnya Allah katakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yamkur, yamkur itu berbuat makar, ya. Sekarang makar sudah menjadi bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab. Makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Makar itu artinya apa? Rencana. Ya, merencanakan sesuatu yang sifatnya misalnya membalas dan semisalnya. Nah, Allah katakan wayamkuruna, mereka berbuat makar. Wayamkurullah, dan Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan balasan kepada suatu makar yang dilakukan orang-orang yang bermakar. Nah, ini juga perbuatan Allah Azza wa Jal. Tapi kita enggak boleh mengambil kesimpulan sepotong. Kalau begitu Allah itu di antara sifatnya adalah melakukan makar. Nah, keliru. Ini mengambil sepotong saja. Apalagi disimpulkan darinya suatu nama. Kalau begitu Allah itu al-makir, pembuat makar. Lebih salah lagi. Tidak bisa disimpulkan suatu isim, nama Allah, dari perbuatan itu. Tapi harus kita pahami lengkap sebagaimana disebutkan dalam ayat. Bahwa Allah Azza wa Jal membuat makar untuk mereka yang berbuat makar. Ya, yamkuruna wa yamkurullah. Misalnya orang-orang yang memusuhi Nabi dan Rasul. Mereka bikin makar. Bagaimana misalnya membunuh Nabi. Orang-orang Yahudi dahulu misalnya, ya, berbuat makar bagaimana membunuh Nabi dengan diam-diam. Ya, ada yang mau menimpakan batu dari atasnya Nabi, ada yang mau meracuni Nabi dan lain-lain. Wa yamkurun, mereka berbuat makar, maka Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka. Wa yamkurullah. Nah, jadi makar ini seperti kata beliau, apa yang Allah sebutkan dari suatu perbuatan, bahwa fima atlaqa fihi, sesuai dengan yang Allah sebutkan, ini adalah pujian bagi Allah. Sifat terpuji. Jadi memberi makar kepada mereka yang berbuat makar jahat, ini sifat terpuji. Ini merupakan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan terkalahkan oleh mereka. Nah, yang seperti ini harus dipahami apa adanya di dalam ayat. Jangan dipotong. Kalau dipotong kita jadi salah, ya. Ya. Contoh yang lain misalnya yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Orang-orang munafik. Wahuwa khadi'uhum, justru Allah lah yang menipu mereka. Nah, ini sama dengan tadi, merupakan pembalasan. Jangan diambil sepotong. Kalau begitu Allah itu diantara perbuatannya adalah menipu. Salah besar, gak masuk akal. Ya, akal sehat saja gak masuk, apalagi akal seorang muslim yang beriman kepada Allah. Maka dari itu jangan diambil sepotong. Apalagi diambil darinya suatu nama bagi nama Allah Azza wa Jal, bagi Asma'ul Husna. Kalau begitu di antara nama Allah adalah Al-Mukhadi', yang membuat penipuan. Salah lagi. Salah berat. Tidak diambil dari kata kerja ini, ya, suatu nama dari nama Allah Azza wa Jal. Tidak disimpulkan begitu. Tapi ini adalah sebatas pada perbuatan Allah yang itu terpuji sebagaimana yang Allah sebutkan, yaitu membalas penipuan orang-orang yang menipu. Orang-orang munafik maunya menipu Allah Azza wa Jal. Maka Allah balas penipuan mereka. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, sehingga sifat ini, perbuatan ini, sebagaimana yang Allah sebutkan, merupakan perkara yang terpuji. Merupakan sifat terpuji. Dan sifat kesempurnaan Allah, di mana Allah Azza wa Jal tidak akan bisa ditipu oleh mereka, para penipu tersebut. Ya. Nah, sekali lagi, kalau ini dipahami sepotong, menjadi negatif. Ya, menjadi negatif. Makanya, sifat yang seperti ini di dalam Al-Quran, dalam hadis, harus dipahami sebagaimana fima atlaqa fihi, sebagaimana yang Allah sebutkan. Jangan dikurangi, jangan dipotong. Walaysa, walakin laysa. Walakin laysa kulluha wasfullahu bihi. Ini bagi saya masih ada kata-kata yang mengganjal, ya. Sepertinya walakin laysa kulluha wasfan wasafallahu bihi mutlaqan. Ya. Wala kulluha yustaqu min asma. Bal minha ma wasafa bi nafsah mutlaqan. Kaqauli ta'ala dan seterusnya. Ya. Sepertinya begitu, wallahu a'lam. Cuma ya ini untuk meneliti apakah ada kata yang kurang atau tidak, ya perlu banyak referensi, ya. Yang jelas maksudnya, wallahu a'lam, ini masih menyambung kaidah yang tadi. Walakin laisa kulluha, akan tetapi tidak semuanya, merupakan sifat yang Allah sifati dirinya secara mutlak, ya. Wala kulluha yustaqu minha asma, tidak pula semuanya diambil darinya sebuah isim, ya. Bal minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan. Ada yang sifatnya mutlak dan diambil darinya isim, ya. Jadi contohnya misalnya, jadi di sini juga menjelaskan tadi, kalau begitu di antara perbuatan-perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Quran maupun hadis, satu, ada yang sifat tersebut mutlak bagi Allah Azza wa Jal. Dalam arti mutlak di sini, ya, tidak seperti yang tadi kita contohkan dalam bab makar dan menipu tadi. Yang mutlak misalnya Allah menciptakan, ya kan? Ya sudah, Allah sebutkan sebagaimana Allah sebutkan. Allahu yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Sudah, ini mutlak. Ya Allah di antara perbuatannya menciptakan, sudah selesai. Ya kan? Mutlak. Enggak dikaitkan dengan tadi. Atau yang seperti tadi. Kemudian juga dari kata Allah menciptakan yakhluqu, ternyata disebut pula di ayat yang lain bahwa di antara nama Allah memang Al-Khaliq, pencipta. Ya, ya kan? Allahu khaliqu kulli syai. Contoh yang lain misalnya menghidupkan, mematikan. Menghidupkan, mematikan. Ya. Yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan. Ya. Di sini juga merupakan sifat yang mutlak bagi Allah Azza wa Jal. Artinya tidak terkait dengan seperti yang tadi kita contohkan. Ya, ya Allah menghidupkan. Menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian ternyata juga di dalam ayat maupun hadis disebutkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Begitu pula mematikan. Ya, yumit, yuhyi wa yumit. Yumit artinya mematikan. Ini juga mutlak, ya. Allah di antara sifatnya, di antara perbuatannya, Allah mematikan siapa yang Allah kehendaki. Ya, mutlak. Dan dari fi'il ini, dan ternyata di ayat yang lain atau di hadis disebutkan bahwa Allah adalah Al-Mumit, zat yang mematikan di antara nama Allah. Ya, di antara nama Allah Al-Mumit. Ya, jadi ada yang seperti ini juga. Maka harus dibedakan, ya, antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang kemudian dipahami darinya itu merupakan sifat Allah secara mutlak, dan mana yang itu sifat-sifat Allah tapi harus dikaitkan dengan apa yang Allah kaitkan dengannya. Tidak boleh dilepaskan. Beliau contohkan di sini, ya, saya ulangi, walakin laisa kulluha wasafallahu bihi nafsahu mutlaqan, merupakan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya secara mutlak. Walakulluha, tidak pula semuanya diambil darinya suatu nama dari nama-nama Allah. Bal bahkan minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan. Ada yang memang itu mutlak, bahkan ada yang memang itu mutlak. Seperti firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kalian, tsumma razaqakum, kemudian memberi rezeki kalian, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nah, kita lihat dalam ayat ini, ini semuanya kata kerja, fi'il. Khalaqakum, Allah menciptakan kalian. Ya kan? Jadi di antara sifat Allah, Allah itu menciptakan. Ini kata kerja, khalaqakum. Tsumma razaqakum, juga kata kerja, fi'il. Kemudian Allah memberi rizki kalian, fi'il, kata kerja. Jadi di antara sifat Allah, Allah itu memberikan rizki. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, kata kerja lagi. Ya. Jadi di antara sifat Allah, Allah itu mematikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Jadi di antara sifat Allah, Allah itu menghidupkan. Semuanya kata kerja. Nah, ini contoh yang ini mutlak, enggak dikaitkan dengan hal-hal seperti yang kita contohkan. Berarti Allah itu ya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Wasamma nafsahu, dan Allah namai dirinya dengan apa? Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq ini sudah merupakan nama, bukan lagi fi'il, kata kerja, ya, tapi ini sudah menjadi nama, Al-Khaliq. Karena disebut di dalam ayat yang lain seperti itu, Allahu khaliqu kulli syai. Ya. Dan dalam ayat yang sebelumnya disebutkan Allah menciptakan. Jadi cocok. Ya, Allah namai dirinya dengan Al-Khaliq, dan perbuatan Allah menciptakan. Juga Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Ya. Wa huwa Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ar-Razzaq, Di antara nama Allah yang Allah namai dirinya adalah Ar-Razzaq, dan Allah Subhanahu wa taala di antara perbuatannya razaqakum, memberikan rezeki kepada kalian. Allah juga menamai dirinya Al-Muhyi. Ya. Ya. Yang menghidupkan. Ya. Jadi itu di antara nama Allah dan di antara perbuatannya yuhyikum, menghidupkan kalian. Al-Mumit juga di antara nama Allah Al-Mumit, yang mematikan, zat yang mematikan. Yang di antara perbuatannya adalah yumitukum, mematikan kalian. Al-Mudabbir, dan juga Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Mudabbir, artinya yang mengatur segala urusan. Ya. Nah, ini satu macam. Wa minha, macam yang kedua, af'alun atlaqaha Allahu taala ala nafsihi ala sabilil jazai wal muqabalah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala atlaqaha Allahu ala nafsihi, yang Allah sebutkan terkait dirinya, Allah melakukan demikian dan demikian ala sabilil jazai wal muqabalah, tapi perbuatan itu sebagai balasan, jaza wal muqabalah, artinya sebagai balasan. Ya, maka yang ini harus kita sebutkan utuh, ya, bahwa Allah melakukan itu balasan bagi mereka. Contoh, ya, sebelumnya wahiya fi masiqat lahu madhun wa kamal. Maka sifat yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan, ingat, sebagaimana yang disebutkan, jangan dikurangi, jangan dilepas dari keterkaitannya. Madhun wa kamal, sesuai yang disebutkan, ini merupakan sifat terpuji dan sifat kesempurnaan. Contoh, pada surat An-Nisa ayat 142, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Allah Subhanahu wa taala menipu mereka. Afwan, yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah Azza wa Jal, wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. Nah, ini sebagai balasan, tidak tiba-tiba Allah menipu, enggak mungkin. Ya, tidak, tapi justru merekalah yang melakukan penipuan terhadap Allah. Orang-orang munafik. Tapi Allah balas mereka. Penipuan mereka itu Allah balas. Nah, siapa yang akan menang? Ya jelas Allah Azza wa Jalla. Ya. Juga firman Allah Azza wa Jalla pada surat Ali Imran ayat 64, "Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin." Dan mereka berbuat makar. Wa makarallah, Allah pun berbuat makar kepada mereka. Yakni sebagai balasan atas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang membuat makar. Yakni ketika membalasi mereka yang memang berhak untuk diberi balasan seperti itu. Nah, sifat-sifat tadi maka harus sesuai dengan yang Allah sebutkan, jangan dipotong. Itu disebutkan oleh Allah sebagai balasan. Dan sifat ini ketika disebutkan demikian, maka merupakan sifat yang terpuji. Kalau tidak sebagai balasan, maka itu menjadi sifat tercela, ya kan? Tidak ada apa-apa, tiba-tiba membuat makar. Nah, ini tercela. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba membuat penipuan. Ini tercela. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla melakukan itu. Allah melakukan sebagai balasan bagi mereka yang berbuat makar dan berbuat penipuan. Juga dalam surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, Ini sama, bukan artinya tiba-tiba Allah melupakan mereka tanpa ada sebab. Tapi justru karena mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka sebagai balasan atas sikap mereka tersebut. Nah, sifat-sifat yang seperti ini sekali lagi harus disebutkan dan diimani sebagaimana adanya, sebagaimana keterkaitannya. Tidak boleh dipotong. Walakin la yajuzu itlaquhu ala ghairi ma siqat fihi min al-ayat. Yang seperti ini tidak boleh disebutkan ala ghairi ma siqat fihi, dengan cara selain yang disebutkan dalam ayat. Ya, ingat, tidak boleh disebutkan dengan cara selain yang disebutkan dalam ayat. Jangan sampai tadi kita contohkan ada orang yang mengatakan kalau begitu Allah itu membuat penipuan, Allah itu melakukan makar, tidak boleh. Ya. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan innahu ta'ala yamkur, bahwa Allah ta'ala membuat makar, wa yukhadi', bahwa Allah ta'ala membuat penipuan, wa yastahzi', dan Allah ta'ala membuat olok-olokan. Enggak boleh dikatakan begitu saja dan yang sejenisnya. Wa kadza la yuqal, demikian pula tidak boleh dikatakan, ya, sebagai nama Allah makir. Allah kalau gitu di antara namanya adalah pembuat makar, makir. Di antara namanya adalah mukhadi', pembuat tipuan. Di antara namanya adalah, di antara asma'nya adalah mustahzi', pembuat olok-olokan. Tidak boleh, ini semua salah. Ini batil, Allah tidak menyebutkan demikian. Ya. Wala yaquluhu muslimun wala aqil, dan tidak mungkin seorang muslim, bahkan seorang yang berakal pun akan mengatakan demikian. Ya. Itu suatu hal yang jelas secara fitrah akan diingkari. Manusia biasa saja tiba-tiba kita sebut dia adalah pembuat makar, enggak boleh, ya kan? Kita sebut dia pembuat tipu daya, enggak boleh. Apalagi tiba-tiba ini disebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas ini kemungkaran yang luar biasa. Ya, enggak mungkin seorang muslim, seorang yang berakal akan mengatakan demikian. Jadi harus dipahami sebagaimana dalam ayat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makri wal kaidi wal khida' illa ala wajhil jazaa'. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla tidak mensifati dirinya dengan sifat makar, dengan sifat kait, penipuan, wal khida', sama maknanya, illa ala wajhil jazaa', kecuali Allah sebutkan dalam rangka pembalasan. Liman fa'ala dzalika, bagi orang yang telah melakukan perbuatan itu juga, bi ghairi haqqin, tanpa cara yang benar. Waqad 'allama anna al-mujazata 'ala dzalika bil 'adli hasanatun. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengajarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an anna al-mujazata, bahwa memberikan balasan 'ala dzalik, atas perbuatan itu dengan cara yang adil, merupakan perbuatan yang baik. Ya, artinya Allah Azza wa Jalla di dalam syariatnya mengajarkan bahwa membalas suatu keburukan dengan keburukan juga, dalam arti misalnya kisos, ya kan, memukul dibalas dipukul, ya, tapi dengan adil, itu bagus, boleh Walaupun memaafkan juga tentunya boleh. Ya. Ada orang misalnya melakukan pembunuhan, dibalas dengan qisas, pembunuhan juga dengan cara yang adil, boleh. Dan itu hal yang baik. Hikmah-hikmahnya banyak. Nah, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla yang melakukan balasan, maka itu mesti baiknya, enggak mungkin keliru, enggak mungkin salah. Enggak mungkin melebihi batasnya. Ketika mereka berbuat makar, Allah balas makar itu mesti dengan yang lebih baik. Enggak mungkin kemudian Allah menzalimi mereka, melampaui batas, keliru, salah, enggak mungkin. Begitu pula ketika mereka melakukan penipuan, Allah Azza wa Jalla balas mesti juga itu cara yang baik. Enggak mungkin ya salah sasaran dan seterusnya, melampaui batas, tidak mungkin. Ya, sehingga itu mesti mengandung suatu kebaikan. Fa kaifa waqad 'allama anna al-mujazata 'ala dhalika bil 'adli hasanatun min al-makhluq. Dan Allah telah mengajarkan bahwa membalas suatu keburukan dengan cara yang adil merupakan suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang makhluk. Fa kaifa min al-khallaqil 'alim al-'adl al-hakim. Lalu bagaimana dengan yang bila melakukannya adalah Allah al-khallaq, sang pencipta, al-'alim yang maha berilmu, al-'adl yang maha adil, al-hakim yang maha bijaksana. Ya, tentu balasan Allah Azza wa Jal sangat baik, ya tepat, ya dan seterusnya. Tidak mengandung unsur-unsur kezaliman. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini semuanya kaidah penting ya, walaupun memang agak berat ya. Perlu konsentrasi untuk memahaminya, namun ini sekali lagi kaidah yang sangat-sangat penting agar kita tidak salah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mungkin belum memahami ya harus dibaca-baca lagi supaya lebih paham terhadap materi yang ada dalam soal jawab tadi. Ya, sehingga ketika dia memahami bab ini insyaallah bab-bab yang lain lebih mudah untuk dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.